Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam atau untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul untuk mengisi kekosongan yang ada pada malam hari ini. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan ucapan Syekhuna Syekh Ubaid bin Abdullah Ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafidhahullah wa ra'ah pada pembahasan yang berkaitan dengan maratib jihadin nafsi, tingkatan-tingkatan jihadnya seseorang yang harus dia kerjakan untuk melawan dirinya sendiri. Itu ada 4 perkara yang hakikatnya itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Yang pertama, ma'rifatul huda wa dinil haq. Dia harus berjihad, dia harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya ketika menuntut ilmu syar'i. Karena yang namanya menuntut ilmu syar'i itu akan terus dikelilingi dengan perkara-perkara yang banyak unsur kemalasannya di sana. Waswas syayatin akan terus ada, akan terus datang menghinggapi para talabatul ilm. Begitu pula poin yang kedua yang disebutkan oleh beliau, tsaniyan al-amalu bima 'alimahullahu minal huda wa dinil haq. Dia harus berjihad bersungguh-sungguh untuk beramal dengan apa yang telah dia ilmui tadi. Setelah dia bertalabul ilmi, kemudian marhalah yang berikutnya adalah dia mengamalkan, dan yang namanya mengamalkan ilmu harus adanya jihad bersungguh-sungguhan. Jadi tidak mungkin disertai dengan kemalasan. Salisan da'watun nas ila ma mannallahu bihi alaihi minal huda wa dinil haq. Yang ketiga adalah dia harus benar-benar berjihad, harus benar-benar melawan hawa nafsunya ketika dia mendakwahkan ilmu yang telah dia miliki. Jihad di sini memiliki makna dan kandungan yang telah kita sebutkan, yaitu ketika dia harus benar-benar bersungguh-sungguh, memiliki ihtimam ketika menyampaikan ilmu syar'i yang dia miliki, tidak hanya sekedar penyampaian begitu saja. Jadi yang namanya menyampaikan ilmu syar'i, akidah ahli sunnati wal jamaah berbeda dengan keyakinan atau akidah yang dimiliki oleh jamaah tabligh, yang mana yang ada di sisi mereka hanyalah sekedar menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan, dan mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ayah, walaupun satu ayat. Berdalilkan dengan hadis ini, hadis yang sahih, akan tetapi mereka memaknai, memahaminya dengan cara yang salah. Kata mereka, makna dari hadis ini, ketika kita memiliki satu ilmu, maka yang dituntut adalah kita mendakwahkan ilmu tadi. Apakah ilmu tersebut ada kaitannya dengan diri kita sendiri ataukah dengan orang lain? Misalkan kita mengetahui ilmunya sholat 5 waktu itu wajib hukumnya, itu harus disampaikan kepada orang-orang lain. Maka dari pemahaman yang seperti ini, mereka mengambil sebuah kesimpulan, siapapun berhak untuk berdakwah. Padahal di awal pembahasan yang disebutkan oleh Syekhuna di dalam Ittihaful Uqul ini dijelaskan oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri bahwa yang namanya du'at ilallah, seorang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memiliki persyaratan-persyaratan, memiliki kriteria. Kriteria pertama demikian, kedua demikian, sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Maka bagaimana mungkin semua pihak, semua orang yang berilmu berhak untuk berdakwah sementara di sana ada orang-orang yang ilmunya tidak bermanfaat? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dirinya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini permintaan beliau untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Di dalam doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Artinya di sana ada orang-orang yang berhak untuk berdakwah dan ada yang tidak berhak untuk berdakwah. Lantas bagaimana kita menjawab syubhat atau dalil yang mereka bawakan? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, makna kandungan dari hadis yang sahih tersebut adalah sampaikan kepada kerabat-kerabat terdekat. Bukan artinya harus duduk di tengah-tengah khalayak ramai, harus memiliki sekian masa, sekian kuantitas, sekian banyak orang baru dia menyampaikan di tengah-tengah. Tidak, sampaikan ke ayahnya, sampaikan ke ibunya, sampaikan ke kakaknya, adiknya, kerabat-kerabat terdekatnya. Jadi balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini kaitannya sangat erat kata Syekh Shalih Al-Fauzan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabi. Peringatkanlah orang-orang yang berada di sekitar kamu. Adapun tasaddur fid da'wah, dia menjadi seorang dai, dia menjadi seorang syekh, dia menjadi seorang guru yang dipandang memiliki sekian ketentuan, memiliki sekian kaidah, fatwa-fatwanya didengarkan untuk menyelesaikan sekian masyakil yang ada, yang terjadi, maka perkara tersebut telah kita bahas memiliki kriteria atau syarat-syarat tersendiri. Jadi tidak semua orang berhak untuk menyampaikan apa yang telah dia miliki dalam konteks yang lebih umum. Kalau kepada keluarganya, siapa yang mau melarang? Dia mau nasihati anaknya yang tidak sholat lima waktu, silahkan, siapapun bisa. Itulah makna hadis balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian perkara yang keempat, jihad yang berkaitan dengan sabruhu ala ma yusibuhu fi hadzal sabil. Ketika dia berdakwah pasti akan mendapati sesuatu yang tidak dia inginkan, sesuatu yang menjadikan dirinya futur di dalam mengamalkan ilmunya, di dalam berdakwah, celaan-celaan, makian-makian, ejekan-ejekan terus. Maka yang demikian harus membutuhkan yang namanya as-sabr, harus membutuhkan yang namanya kesabaran, dan kesabaran itulah hakikat dalam berjihad pada poin yang keempat ini. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Hamdani al-Jabiri hafidhahullah wa ra'ah, sekaligus ini menutup bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, walaisal muslimu qasiran hammuhu ala hidayatin nasi ala yadaihi. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak hanya bersemangat. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak hanya bersemangat untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki agar orang-orang itu menerima nasihatnya. Jadi tujuannya ketika dia berdakwah satu, agar orang lain menerima nasihatnya, menerima ilmu yang telah dia sampaikan. Dan itu harus, targetnya dia harus, orang tersebut, si fulan yang telah saya nasihati harus menerima nasihat dari saya, wejangan dari saya. Ini dikritisi oleh beliau. Bal yahtamu bitablighi hujjatullah. Seharusnya yang dia tekankan ketika dia sudah sampai ke medan dakwah, dia sudah menjadi seorang dai, dia sudah menyampaikan ilmu-ilmu yang telah dia miliki, maka dia harus menekankan tabligh hujjatullah, menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi target utamanya menasihati. Membukakan jalan, ini loh siratal mustaqim. Ini loh syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju syurga Allah Azza wa Jalla ini dibuka oleh dia, kunci-kuncinya diberikan kepada orang-orang yang akan menerima. Wa anna Allah mudhhirun dinahu, dan dia harus memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki sebuah kekuasaan, sebuah kemampuan, al-qudrah. Siapa yang akan diberikan hidayah, siapa yang akan mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala, imma ala yadaihi, apakah dari nasihat yang dia berikan, au ala yadai man yati ba'dahu, atau mungkin dari orang selain dia. Jadi ketika menyampaikan sebuah kebenaran, menyampaikan sebuah nasihat, target yang kita miliki harus ini kita sampaikan al-haq. Ini kita sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ini kita sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Adapun target, dia harus menerima nasihat saya, dia harus menerima firman Allah Subhanahu wa taala ini, dia harus menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini target yang salah. Target yang tidak diperkenankan. Karena hidayah tidak bisa kita paksakan. Mungkin kita memberikan nasihat, dia tidak mau mendengarkan. Orang lain yang memberikan nasihat, dia mau mendengarkan. Maka menjadi seorang dai, menjadi seorang yang memberikan atau membuka jalur hidayah kepada orang, tidak boleh ada unsur paksaan. Ini intinya yang akan disampaikan oleh beliau. Amma ayyuqassir hammuhu ala hidayatin nas ala yadayhi. Dia hanya memiliki semangat kalau orang lain itu menerima nasihatnya. Ketika satu kali, dua kali ditolak, malas sudah dia untuk menasehati. Malas sudah dia untuk mengisi kajian di sana misalkan. Atau mungkin hammuhu, apa yang dia inginkan, target utama dari dakwahnya adalah mengumpulkan harta duniawi misalkan, wa'iyadzubillah. Jadi ketika dia memberikan sebuah ceramah, memberikan sebuah kajian, kemudian tidak ada amplopnya, artinya dia langsung turun semangatnya. Berarti target dia bukan untuk membuka jalur hidayah di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika sudah ada satu masjid yang tidak memberikan amplop, ditandai masjid itu tidak akan saya datangi lagi. Ini harus dikoreksi. Ini contoh yang lebih umum lagi. Contoh yang khusus yang disebutkan oleh beliau di sini, amma yuqassiru hammuhu ala hidayatin nas ala yadayhi. Kalau dia hanya semangat apabila nasihatnya diterima oleh orang lain, kalau orang lain tidak menerima nasihatnya, dia tidak semangat, langsung menjadi futur. Duna ayyufakkira fil awaqib. Tanpa dia memikirkan akibatnya. Akibatnya itu apa? Dia akan jatuh kepada kesyirikan. Dia akan jatuh kepada jurang kesyirikan. Karena yang namanya dakwah harus disertai dengan unsur keikhlasan. Dia harus benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada unsur-unsur duniawi di dalamnya. Tidak boleh dia memiliki niat harus dan harus diterima nasihat saya. Harus dan harus diterima arahan saya. Kalau ini berarti sudah ada masuk kepada dirinya unsur-unsur duniawi yang ini tidak diperkenankan. Fahadza khata'un wa qusurun. Kalau demikian, dia telah menapaki sebuah jalur yang salah dan kurang tepat. Ini penjelasan dari Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri ketika menjelaskan atau melengkapi penjelasannya yang berkaitan dengan poin yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan jihad. Ketika seseorang bersabar dengan apa yang telah dia miliki dari perjalanan dakwahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah mengatakan, qala Syafi'i. Al-imam Syafi'i mengatakan rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum." Masih menyambung apa yang dibahas oleh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi yang berkaitan dengan unsur atau yang berkaitan dengan surah Al-Asr yang dinukilkan oleh beliau. Jadi beliau membawakan empat perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim: ilmu, amal, dakwah, dan bersabar di atas jalan dakwah tadi. Kemudian beliau bawakan ayat-ayatnya, yaitu surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini ayat yang menunjukkan bahwa empat poin yang beliau sebutkan sesuai dengan ayat terakhir dari suratul Asr. Kemudian di sini beliau menukilkan ucapan al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ke muka bumi ini. Perhatikan, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ke muka bumi ini selain ayat dari surah Al-Asr atau selain surah Al-Asr, maka surah tersebut, yakni surah Al-Asr, cukup untuk menjadi cahaya bagi perjalanan seorang muslim menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ke dunia ini, ke muka bumi ini, kecuali surat Al-Asr, kecuali tiga ayat saja, enggak ada Al-Baqarah, enggak ada An-Nas, enggak ada seterusnya, enggak ada. Hanya sekedar surah Al-Asr. "Lakafathum," kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, sudah cukup. Karena kandungan ayat yang begitu besar. "Wal 'asr, innal insana lafi khusr," demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian atau di atas kerugian kecuali empat golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya surat ini saja, kata Imam Syafi'i, sungguh manusia ini sudah bisa mendapatkan cahaya dan jalur hidayah menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Asyarhu, penjelasan dari Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Hadzal qawlu ba'du masyayikhina yara fi nisbatihi ila Syafi'i nadharun. Hadzal qaul, ucapan Imam Syafi'i ini yang kita nukilkan tadi, ba'du masyayikhina, sebahagian dari guru-guru kami, sebahagian dari syekh-syekh kami, kata beliau, yara fi nisbatihi ila Syafi'i nadharun. Ada kejanggalan apabila ucapan ini dinisbahkan, disandarkan kepada al-imam Syafi'i. Ada sesuatu di sana. Mungkin tidak ternukil dari Imam Syafi'i. Sehingga masyayikh beliau, guru dari Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, beliau nukilkan di sini, ada yang sedikit mengkritisi. Ini bukan ucapan Imam Syafi'i. Jadi ucapan siapa? Walam akif alaihi, dijelaskan oleh beliau, fi kitab man min kutub Syafi'i. Dan aku pun telah melakukan sebuah penelitian yang kemudian beliau sebutkan, ma'anna al-bahtha qalil, walaupun penelitian itu adalah sesuatu yang sedikit, artinya aku hanya mencari di beberapa kitab Imam Syafi'i, lam akif alaih, aku tidak menemukan ucapan ini dari karya-karya beliau. Ini ucapan Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah wara'ah. Aku sudah melakukan penelitian, aku sudah mencari di beberapa karya-karya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, akan tetapi tidak aku dapatkan ucapan ini dari karya-karya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Wa hujjatullah qamat 'ala al-khalqi bighairi hadhihi surah. Dan sebenarnya yang namanya seorang muslim tentu membutuhkan ayat, tentu membutuhkan surat-surat yang lain selain surah Al-Asr ini. Wa 'ala fardhi sihhati hadzal qaul 'an Syafi'i rahimahullah. Akan tetapi kalau kita anggap ini adalah satu hal yang benar, ini memang sebuah ucapan dari al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah, fa inna hadhihi surah ala qasri lafziha faqad ishtamalat ala al-ma'anil wasi'ah. Jadi beliau sempat mengkritisi ucapan ini tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ke muka bumi ini kecuali surat ini sudah akan sangat cukup bagi hamba-hamba Allah. Ini ucapan yang kurang benar, kurang tepat. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah ini butuh surat-surat yang lainnya. Masih butuh surat Al-Baqarah, masih butuh surat Al-Fatihah, masih butuh surat An-Nisa, dan yang seterusnya. Dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Akan tetapi, kata beliau, kita sekarang menganggap ini adalah satu hal yang benar. Penukilannya dari Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Maka, yang dimaukan, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, ada perkara lain. Apa itu? Fa inna hadhihi surah ala qasri lafziha, maksud dari Imam Syafi'i adalah surat ini sebenarnya surat yang sangat ringkas. Hanya 3 ayat. Surat yang sangat ringkas hanya 3 ayat. Mungkin kita semua alhamdulillah menghafalkannya. Akan tetapi dengan 3 ayatnya tadi, sedikitnya ayat tersebut, faqad ishtamalat 'alal ma'anil wasi'ah, sangat-sangat luas cakupannya. Jadi Imam Syafi'i, kalau kita anggap ini benar penukilannya dari Imam Syafi'i, sangat luas cakupannya. Ayat ini saja, dengan ayat ini seorang bisa beriman. Dengan ayat ini saja seorang bisa beramal dengan imannya. Dengan ayat ini saja seorang sudah bisa bersabar di atas, atau berdakwah di atas iman yang dia miliki. Dan bisa bersabar di atas perjalanan dakwah tersebut. Hanya surat ini saja bisa mencakup 4 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Akan tetapi, kalau yang dimaukan adalah surat ini satu-satunya surat yang bisa menyelamatkan, memberikan cahaya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kesalahan. Dan tidak mungkin Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan hal yang demikian. Maka di sini diberikan penjelasan oleh beliau, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah adalah surat ini memiliki ayat-ayat yang sedikit, akan tetapi kandungannya sangatlah luas. Tidak sesedikit jumlah ayatnya. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah. Dan di sini beliau akan menukilkan penjelasan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan ucapan Imam Syafi'i ini. Apa kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, muraduhu rahimahullah, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, anna hadhihi surah, bahwasanya surat ini kafiyatun lil khalqi fil hasi ala tamassuki bidinillahi bil iman, sangat-sangat cukup untuk menjadikan motivasi bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka terus bertamassuk dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saja, surat Al-Asr, khususnya pada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, khusus pada ayat yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin, cukup untuk memberikan motivasi, memberikan tasyji', dorongan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla? Bil iman, dengan keimanannya. Karena kalau seorang ingin berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa keimanan, tidak akan mungkin, mustahil. Karena keimanan itu adalah satu-satunya jalan yang bisa menjadikan sebab untuk dia selamat menuju al-jannah. Wal amalu shalih. Dan sebab yang kedua, cara kita bertamassuk, cara kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan al-Islam, atau lebih khusus lagi dengan da'watus salafiyah, setelah keimanan kita, adalah beramal dengan amalan-amalan saleh. Kemudian wad'watu ilaih, perkara yang ketiga, kita harus mendakwahkan ilmu dan amalan yang telah kita miliki. Wasabru ala dzalik, dan kita bersabar di atas gangguan-gangguan yang akan timbul atau akan muncul pada perjalanan tersebut. Walaisa muraduhu, ditakkid, ditekankan oleh Syekh Al-Utsaimin, bukan yang dimaksudkan. Walaisa muraduhu, bukan yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, kata Syekh Al-Utsaimin, bukan yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah. Anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah. Bukan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah bahwa surat ini bisa menjadi satu-satunya surat, bisa menjadi satu-satunya cahaya yang akan mewakili syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Salatnya masuk ke situ, zakatnya masuk ke situ, sedekahnya masuk ke situ, bir walidainnya masuk ke ayat ini atau surat ini. Tidak. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, seperti yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Walaisa muraduhu anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah. Tidak maksud beliau adalah mencakup seluruh syariat yang dijalani oleh seorang muslim. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh beliau, surat ini saja sebenarnya sudah bisa menjadikan seorang hamba bertamassuk, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mencakup keimanan, mencakup beramal saleh, mencakup berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mencakup kesabaran di atas perjalanan tersebut. Qultu, aku katakan, kata Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri, wa ma tadammanathu suratu minal ma'ani. Apa-apa saja yang bisa kita ambil makna dari surah ini. Ma tadammanathu min husnil aqibah li ahli al-iman. Yang pertama, kata beliau, makna yang pertama yang bisa kita ambil sebagai ibrah, yang bisa kita ambil sebagai faidah, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran penting dari surat ini adalah husnul aqibati li ahli al-iman. Buah yang baik, buah yang manis, yang akan dirasakan oleh mereka, orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-jaza' min jinsil amal. Kalau seorang sudah beriman dalam kehidupan dunianya, dia korbankan perkara-perkara dunianya, dia tidak kejar dunianya. Walatan sarasi baka minat dunia, bukan artinya dia pasrah dengan kemiskinan, pasrah dengan kefakiran, pasrah dengan apa yang dia tidak miliki dari pekerjaan dan yang seterusnya, tidak. dia mencari nafkah, dia hidupi keluarganya, dia beri makan anak istrinya, dia lakukan birrul walidain yang seterusnya, tapi tidak mengejar dunia dengan sekuat tenaga. 24 jam, dalam 24 jam dunia, dunia, dunia. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Hamba-hamba dunia itu akan celaka. Kalau di awal-awal dia akan mendapati kondisi keuntungan-keuntungan, rupiah-rupiah, dirham-dirham, dinar-dinar terus masuk kepada dirinya, ketahuilah itu hanyalah sementara. Dan hakikatnya itu bukan punya dia. Hakikatnya itu akan diwariskan kepada anak dan cucunya. Jadi percuma seorang untuk, bukan artinya percuma untuk bekerja, tidak. Percuma seorang untuk mengejar dunia, 24 jam gak ada waktu untuk ibadah sholat. 24 jam gak ada waktu untuk talabul ilm. Ini bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim yang hakiki. Ini seorang muslim yang terkena waswas syaitan. Khawatir dunianya hilang. Khawatir dunianya lari. Kalau dia mau jujur sebenarnya, dunianya akan mendatangi dia. Bahkan dunia itu akan datang kepada dia dalam kondisi hina. Sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dunia bisa dia tolak. Seperti cerita yang telah saya nukilkan dari Syekhu Syuyukhina, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, bagaimana dunia begitu deras alirannya datang ke beliau. Bantuan-bantuan berupa uang, makanan, makanan bahan pokok dan yang seterusnya datang dunia ini ke hadapan beliau, tapi semuanya ditolak satu-satu oleh Syekh Syuyukhina, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Karena apa? Ahl iman. Wala nuzaki alallahi ahada. Beliau masuk kepada deretan orang-orang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang hakiki. Dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Ini kandungan pertama yang bisa kita ambil makna dari surah Al-Asr ini, yaitu buah yang manis, akibat yang baik yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang beriman, wa tahdzir min su'il aqibah li ghairihim. Dan orang-orang yang tidak beriman, masuk ke dalam orang yang tidak beriman ini orang yang beriman tapi setengah-setengah. Atakfuruna bi ba'dil kitabi wa atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, kata Allah Subhanahu wa taala. Atu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab Allah Subhanahu wa taala, wa takfuruna bi ba'd, dan yang lainnya kalian kufuri, artinya menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli iman yang kafah, keseluruhan. Artinya seluruh kemaksiatan ya kita tinggalkan, jangan setengah-setengah. Kemaksiatan ini kita tinggalkan, kemaksiatan itu kita tetap lakukan. Unsur ketaatan semuanya kita kerjakan. Ini istata'tum, kalau kita mampu. Jangan setengah-setengah. Ketaatan yang demikian kita kerjakan, ketaatan yang agak sulit, berkorban, kita tinggalkan, jangan. Udkhulu fis silmi kaffah, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian ke dalam Islam. Jadilah kalian ahli iman kaffah, menyeluruh, secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam membina keluarga berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, fahmu salaf. Dalam bertalabul ilm berdasarkan Qur'an, Sunnah, fahmu salaf. Dalam berdagang, berbisnis, bekerja dan yang seterusnya, mencari nafkah, ma'isha, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, fahmus salaf. Jangan kita jadikan syaitan yang bertepuk tangan antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang lainnya, terlebih wal'iyadu billah salafi dengan salafi yang lainnya, berkelahi hanya karena sesuatu yang hina dari dunia ini. Ukhuwah salafiyah jauh lebih berharga dari hal itu. Jadilah ahli iman yang kafah secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, ikhwati fillah yarhamukumullah. Jangan setengah-setengah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, menyeluruh. Masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam sunnah, masuk ke dalam pemahaman para salaf, kafah secara menyeluruh. Wa tahdzir min su'il aqibah li ghairihim. Dan yang selainnya, ahli iman yang setengah-setengah tadi atau ahlul kufur, maka mereka akan mendapatkan su'ul aqibah. Akibat yang buruk, yakni azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama anna fiha tanwih. Ini faedah atau makna atau pelajaran yang kedua. Yang pertama tadi, akibat yang baik, buah yang manis yang akan didapatkan oleh ahli iman kaffah. Mereka yang beriman secara menyeluruh. Yang kedua faedahnya adalah fiha tanwih. Di dalam ayat ini ada at-tanwih. Apa itu at-tanwih? At-ta'zim. Ketika disebutkan nawwaha syai' rafa'a dzikrahu, azzama dzikrahu. Ini namanya at-tanwih, at-ta'zim. Fiha at-ta'zim, fiha at-tanwih bid-du'ati ila Allah. Di dalam surah ini, di dalam surah Al-Asr, ada unsur kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka bid-du'ati ila Allah 'ala basirah, bagi mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah. Syaratnya satu dan harus terpenuhi. Tidak semua orang yang berdakwah, dan nanti setelah ini beliau akan menyebutkan apakah kondisi semua duat, apakah kondisi semua masyayikh, apakah kondisi semua asatidzah, semua orang yang terjun ke medan dakwah ini pantas untuk diikuti ataukah tidak, akan dibagi tiga di sini oleh beliau pada pembahasan yang setelahnya. Secara global disebutkan bahwa orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, mereka yang memiliki ilmu, ahal basirah. Yang kedua, mereka yang berada di atas jalur dakwah tersebut, ala jahlin, du'atu jahl. Mereka enggak paham sebenarnya apa yang mereka pelajari. Mereka enggak tahu apa yang mereka sampaikan, tapi tetap dianggap sebagai syekh, dianggap sebagai seorang guru, dianggap sebagai seorang da'i. Yang ketiga, kata beliau, du'atul fitnah. Orang yang memiliki ilmu, tapi membawa fitnah, wad-dalal, dan kesesatan. InsyaAllah ta'ala akan datang pembahasannya secara rinci dari penjelasan beliau. Maka dalam ayat ini, atau dalam surah ini, suratul asr, di antara faedah atau faedah yang kedua yang bisa kita ambil, yang disebutkan oleh beliau, fiha tanwih bidu'ati ilallah. Ada unsur kemuliaan, at-ta'zim, keagungan bagi mereka, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, yaitu mereka yang berdakwah ala basirah. Mereka yang berdakwah di atas ilmu syar'i, bukan di atas kejahilan. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan al-alim atau kemuliaan talabul ilmi, harus dibarengi dengan perkara al-basirah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka mereka para duat, para da'i yang menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran, Sunnah, Fahmus Salaf, mereka mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh beliau, wa annahum mutamayyizun an ghairihim. Mereka adalah orang-orang yang mutamayyiz. Para duat yang di perjalanan dakwahnya didasari dengan basirah, didasari dengan ilmu syar'i, benar-benar ilmu. Yang disampaikan bukan celaan kepada pemerintah. Yang disampaikan bukan membakar semangat-semangat para pemuda untuk bisa melakukan bom bunuh diri misalkan. Benar-benar yang disampaikan kualitas Quran, Sunnah, Fahmus Salaf, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi, Fahmus Salaf. Semuanya kualitas disampaikan. Mau diterima, mau tidak diterima, itulah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala lantas semua orang-orang yang berada di sekitar beliau menerimanya? Tidak. Jadi target kita bukan harus kamu terima. Tidak. Target kita bagaimana Al-Quran tersampaikan, Sunnah tersampaikan, Fahmus Salaf tersampaikan. Ini target utama dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka di sini disebutkan oleh beliau ciri mereka, orang-orang yang berdakwah di atas Allah, di atas jalur Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas dan dibimbing ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, mutamayyizuna an ghairihim, mereka berbeda dengan orang-orang selain mereka. Masyayikh yang berada di atas ahl basirah berbeda dengan masyayikh yang lainnya. Ulama as-salaf yang berada di atas basirah berbeda dengan ulama yang lainnya. Mutamayyiz. Mereka memiliki ciri khusus, yaitu apa? Langsung menisbahkan ajaran-ajaran mereka, ilmu-ilmu mereka, faedah-faedah mereka kepada Quran, Sunnah, Fahmus Salaf. Berbeda dengan sebahagian duat yang menisbahkan apa yang ada di sisi mereka dari ucapan-ucapan orang-orang yang sesat misalkan, atau dari logika berfikirnya sendiri, dari kesimpulannya sendiri, dan yang seterusnya. Ini perbedaan antara du'at yang berada alal basirah, di atas ilmu yang bermanfaat, dan selain mereka. Wa dzalikum annahum yatawasawna bilhaq wa yatawasawna bisabri wa laysa indahum syatatun kal firaqid dhalah. Kemudian kata beliau, di antara ciri khas yang ada di sisi du'at ala basirah, para da'i yang menjalankan atau berjalan di atas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu syar'i, didasari ilmu syar'i, selain mutamayyiz, mereka memiliki sesuatu yang berbeda dengan duat yang lainnya, dengan para dai yang lainnya. Wa dzalikum annahum yatawassawna bil haqq. Ciri berikutnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di atas al-haq. Wa yatawassawna bis sabr. Ciri yang ketiga, mereka akan senantiasa berwasiat saling menasihati di atas kesabaran. Jadi ciri duat salafiyin, ciri duat ahlus sunnah, ciri masyayikh ahlus sunnah, ulama as-salaf, wa ala ra'sihim ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diam dari yang namanya nasihat dan kritikan. Ketika melihat temannya salah, dinasehati. Kenapa? Karena mereka mencintai temannya. Ketika temannya tergelincir, dinasehati. Jangan ya akhi. Ini ciri khas. Tidak bermujamalah, tidak berbasa-basi, tidak menjilat. Teman saya salah, biarkan. Nanti kalau saya tegur, dia lari dari dakwah saya. Murid saya salah, biarkan. Karena kalau saya tegur, nanti dia gak mau datang ke majelis lagi. Ini namanya mujamalah, menjilat. Yang dicari apa? Agar dia datang, datang, datang. Bukan kualitas. Ini berbeda dengan du'at salafiyin. Du'at ahli sunnati wal jamaah, yatawasawna bilhaq wa yatawasawna bisawar. Mereka akan senantiasa menasehati di atas kebenaran dan kesabaran. Walaysa indahum syatatun kalfirakid dallah. Asyatat maknanya adalah zulmun, wajurun. Mereka tidak memiliki kezaliman, mereka tidak memiliki penyimpangan seperti yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sempalan. Al-Khawarij, ketika ada orang Syiah yang masuk ke dalam golongannya, yang masuk ke dalam kelompoknya, misalkan ada seorang Syi'i ingin bergabung di bawah bendera ISIS, pasti akan diterima. Pasti akan diterima. Kenapa? Karena yang ditargetkan, yang dicari oleh kelompok ISIS adalah banyak-banyaknya massa. Tidak akan mungkin ditolak. Syi'i ini, keyakinannya apa? Aisyah di neraka. Keyakinannya apa? Abu Bakar wa Umar kafir. Tapi di sisi mereka kaum ISIS, ya sudah. Selama mereka mau bergabung di bawah bayat Abu Bakar al-Baghdadi, ayo terima. Walaupun keyakinannya Syiah. Ini yang berbeda dengan dakwah Ahlus Sunnah. Seorang Syiah mau bergabung di atas Ahlus Sunnah, bekerja sama. Jangankan Syiah, sururi saja tidak akan diterima di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Yang katanya mereka berlandaskan Quran, Sunnah, Fahmus Salaf juga. Sururiyut. Tidak berjalan bersama Ahlus Sunnah, apalagi kaum Syiah, apalagi kaum Sufi. Yatawasawna bilhaq wa yatawasawna bisabr. Karena mereka tidak akan diam dari penyimpangan-penyimpangan Syiah, tidak akan diam dari penyimpangan-penyimpangan kaum Sufiyah. Walaysa indahum syatatun, dan mereka tidak memiliki penyimpangan seperti apa yang dimiliki oleh al-firaq ad-dallah, kelompok-kelompok yang sesat. Simatuhum, di antara ciri-ciri mereka yang lainnya, ar-rifqu fi mawdi'ihi wal quwwatu fi mawdi'iha. Mereka akan berdakwah dengan penuh kelemah lembutan, fi maudhi'i, pada tempatnya. Waktunya untuk lemah lembut, mereka akan berlemah lembut. Wal quwwatu fi maudhi'iha, dan mereka akan tegas apabila dibutuhkan ketegasan. Jadi tidak mungkin sepanjang dakwah tersebut, sepanjang taklim tersebut, sepanjang kajian tersebut hanya menyampaikan sesuatu yang lemah lembut. Keutamaan bersedekah, keutamaan salat subuh berjamaah, terus sepanjang tahun, sepanjang hidupnya hanya menyampaikan itu. Hanya melihat kepada apa yang dimiliki sifat dari Nabi alaihi salatu wasallam, basyiran. Beliau memberikan kabar gembira. Kabar gembira, kabar gembira. Dia sampaikan keutamaan, keutamaan, keutamaan. Tapi ingat kata Syekh Ubaid al-Jabiri, wal quwwatu fi mawdi'iha. Ada sisi yang lain yang harus dimiliki oleh seorang dai. Dia harus tegas. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tegas menghadapi kaum Khawarij? Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tegas dalam menghadapi kaum musyrikin, munafikin? Artinya tidak terus lemah lembut penting, hikmah penting dalam berdakwah. Akan tetapi dalam posisi kita harus tegas, kita harus menyampaikan al-haq adalah al-haq, walaupun yang akan kita terima adalah satu konsekuensi yang bisa membahayakan diri kita misalkan, terus harus disampaikan. Sampaikan al-haq walau umur, walaupun al-haq tersebut adalah sesuatu yang pahit. Jadi yang namanya da'watu ilallah harus memiliki dua sayap, ar-rifqu wal quwwah, masing-masing pada tempatnya. Lemah lembut na'am, dan harus tegas pun na'am. Basyiran wa nadhiran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam, beliau adalah seorang yang memberikan busyra dan beliau adalah seorang yang memberikan an-nadhr, peringatan dan kabar gembira. Dua-duanya dipakai dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit tambahan dari Syekhuna Ubaid bin Jabir hafizahullah wa'ala. Kita lanjutkan setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri hafizahullah, fahum yatamayyazuna bid'awati ila Allah bil hikmah. Mereka ahlus sunnah ad-du'at ila Allah ala basirah. Mereka memiliki ciri khusus, yaitu akan mendakwahkan ilmu yang telah ada di sisi mereka, mendakwahkan Al-Qur'an, sunnah, fahmus salaf bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wal mujadalatu billati hiya ahsan, dan mereka akan berdiskusi dengan cara yang baik pula. Wa hadha wadihun fi siratis sahabati wat tabi'in, dan ini bisa kita lihat dari perjalanan mereka, perjalanan dakwah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan para tabi'in. Wa man ba'dahum min a'immatil huda, dan yang setelah mereka dari a'immatul huda, yakni a'immatus salaf. Jadi mereka orang-orang yang terdahulu yang berada di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Ciri khususnya adalah mendakwahkan agama Islam bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wal mujadalah billati hi ahsan. Tiga keadaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang lain untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan diskusilah dengan diskusi yang baik pula. Maka para sahabat, tabi'in, dan yang lainnya memiliki tiga kriteria dalam dakwah kepada Allah dengan tiga perkara ini. Itulah yang dimiliki di dalam da'watus salafiyah. Yang pertama, berhikmah di dalam dakwah, menyampaikan apa yang harus disampaikan, menahan apa yang harus ditahan. Tidak perlu apa yang semua yang kita miliki dari perkara-perkara syariat, ilmu-ilmu syar'i disampaikan pada satu waktu. Kita melihat kondisi kerabat kita yang penuh dengan kesyirikan, langsung kita sampaikan perkara yang lain yang mungkin lebih bawah dari itu kemudaratannya. Mungkin mereka melakukan kesyirikan, berani untuk menyembah kuburan, misalkan sujud di tengah-tengah kuburan. Bersamaan dengan itu, mereka adalah seorang yang usbil, menurunkan celananya di bawah mata kaki. Mana yang lebih parah? Ya lebih parah kesyirikannya. Jadi kesyirikannya dulu, inilah hikmah namanya. Jadi jangan langsung diingkari dengan terang-terangan. TV yang di rumah harus dikeluarkan dari rumah. Foto-foto harus dibakar. Lihat kondisi yang paling memungkinkan untuk menasihati hal tersebut, sampaikan. Ini cara yang hikmah. Wal mau'idhatil hasanah. Jangan lupa cara yang kedua. Yang cara kedua ini jarang dimiliki oleh ahlul bid'ah wad dalal. Al mau'idhatul hasanah, nasihat. Ada kaum sufiyah yang menasihati ahlus sunnah? Ada kaum syiah yang menasihati ahlus sunnah? Tidak ada. Yang ada apa? Mencibir, menghina, menyampaikan tuduhan-tuduhan dusta. Enggak ada mereka datang baik-baik, saya nasihati. Kalian ahlus sunnah, kalian berada di atas kesesatan. Kesesatan yang pertama, kedua, ketiga. Ada? Enggak ada. Yang ada tuhmah, tuduhan dusta. Kalian kewahai kaum wahabi demikian. Kalian wahai, itu pun di majelis. Tidak datang baik-baik. Maka yang kedua ini yang tidak dimiliki kebanyakannya oleh firaqud dhalah. Begitu pula yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hi ahsan. Silakan berdiskusi dengan cara yang baik. Diskusi dengan cara yang baik, bukan diskusi yang disebut dengan debat kusir. Mau tidak mau, apa yang saya miliki dari pendapat, inilah yang saya yakini. Mau menyelisihi Quran, mau menyelisihi sunnah, yang namanya tahlilan harus saya lakukan. Ada dalil yang melarang, saya enggak mau tahu. Yasinan harus tetap saya lakukan. Ayo kita diskusi. Ini namanya debat kusir. Kecuali kalau mereka memang mau, ya saya akan rujuk kepada al-haq. Saya akan kembali kepada kebenaran. Apa kata Al-Quran, apa kata sunnah, apa kata pemahaman para salaf, itu yang saya ikuti. Ini baru jadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau sebelum diskusi, sebelum debat, sudah ada pernyataan-pernyataan, pokoknya ini yang akan menjadi hasil diskusi, hasil debat, bukan jadilhum billati hiya ahsan namanya. Ini adalah sebuah jidal yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan atau penjelasan dari Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah yang dijelaskan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri, yang menukilkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Insyaallah taala pertemuan yang berikutnya akan kita lanjutkan perkataan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan dalam sebuah bab, dalam karya besar beliau, sebuah bab yang judulnya babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab yang berkaitan dengan ilmu itu didahulukan daripada beramal. Harus berilmu dulu baru beramal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya biidznillahi taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Apakah akidah LDII sama dengan akidah teroris, yang mana LDII juga mengkafirkan kaum muslimin yang tidak masuk golongan mereka? Mereka masuk ke dalam akidah khawarij. Teroris itu sebutan, bukan sebuah akidah. Teroris itu adalah sebuah lakab, sebuah gelar yang diberikan kepada mereka kaum khawarij. Mereka yang akan senantiasa memandang sisi negatif dari pemerintah. Sisi positifnya akan dilupakan oleh mereka. Negatif, negatif, negatif. Kejelekan, kejelekan, kejelekan. Ini pemerintah. Yang akhirnya melahirkan sebuah kesimpulan, pemerintahan Indonesia secara khusus adalah pemerintahan yang kafir. Ini akidah khawarij. LDI masuk ke dalamnya karena dan amalan mereka sehari-hari menunjukkan hal tersebut. Karena di antara yang ekstrim dari kelompok tersebut, apabila bukan golongan mereka sholat di masjidnya, akan dipel atau dibersihkan bekas orang tersebut yang bukan dari golongan mereka. Wal'iyadzubillah. Menganggap bahwa seorang muslim yang tidak masuk ke golongan mereka bukan muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah al-khawarij. Afwan, anak mau bertanya, seorang bercerita kepada anak, ia bekerja sebagai pembuat busur atau pembuat brosur. Pembuat brosur di dealer mobil, di mana dealer tersebut ada transaksi yang masih ada perihal ribanya. Apakah si pembuat brosur tadi juga pemakan riba? Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Kalau kerjanya sebagai pembuat brosur, usahakan membuat brosur yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan As-Sunnah. Kalau dia membuat brosur, artinya kan dia akan memasarkan, dia akan mempublikasi, menyampaikan ke orang-orang lain. Kalau yang dia sampaikan adalah perkara yang bisa menyebabkan orang lain masuk ke dalam jurang riba, wal'iyadzubillah, dia masuk ke dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian bekerja sama di atas dosa dan kemaksiatan. Al-itsmi wal 'udwan, dosa dan permusuhan. Kalau dia bekerja sama di atas hal tersebut, berarti dia telah melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi kalau memiliki sebuah ma'isyah untuk membuat brosur, buatlah brosur-brosur yang hukumnya umum, kaitannya umum, tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Yang itu insyaallah taala akan bisa menjadi sesuatu yang lebih berkah untuk kehidupan antum. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, anda mau tanya, apakah boleh membaca surah Al-Baqarah ayat terakhir ketika salam? Kalau seluruh surah yang tidak ada kaitannya dengan doa, ya jangan. Baca yang kaitannya ada doanya. Kalau ada doanya, Rabbana, yang seterusnya, kalau dari aman rasuluh bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dibaca terus. Ini berarti antum baca Quran. Yang dibaca doanya, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhto'ana. Dan diniatkan untuk membaca doa. Baca bahagian-bahagian doanya, bukan membaca ayatnya. Ini yang harus kita fahami. Membaca doanya, bukan membaca ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.